وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ana menasihati diri ana sendiri dan antum semuanya, kita semua barakallahu fikum, dan ini nasihat para ulama kita, senantiasa tazawud, membekali diri dengan berbagai macam ilmu, termasuk ilmu tajwid. Barakallahu fikum. Ilmu tajwid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang bagus dalam membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an. Baik. Dan kita berusaha senantiasa terus memperbaiki dan tetap ada kekurangan. Tapi yang namanya usaha memperbaiki harus tetap ada. Dan tentunya yang terbaik adalah orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah memberikan keutamaan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena keutamaan itu sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan di baliknya. Barakallahu fikum. Dan jangan ada yang mengatakan, oh saya sudah lama belajar. Tidak. Barakallahu fikum. Walaupun lama, kalau masih tetap ada saja kekurangan, tetap harus belajar. Dan kita harus mengakui kekurangan kita dan harus mengakui kelebihan orang lain, yang dengannya kita tidak malu, tidak sungkan untuk menimba ilmu. Walaupun yang memiliki kelebihan ini lebih muda dari kita. Barakallahu fikum. Senantiasa memperbaiki dan memperbaiki. Barakallahu fikum. Memperbaiki bacaan, menambah hafalan, karena ini adalah tuntutan anak-anak kita. Semakin hari semakin banyak hafalannya, yang tentu setiap hari pun kita harus mentasmi', mendengarkan setoran hafalan dia, murajaah dia. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, tidak bisa kita membetulkan kesalahan-kesalahan anak-anak kita di dalam membaca. Barakallahu fikum. Dengan kita sudah menghafal, insyaallah mungkin dari jauh kita mendengar anak kita menghafal dengan hafalan yang salah, kita langsung bisa membetulkannya dari hafalan yang sudah ada di dalam dari hati kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi anak katakan, inilah tuntutan. Kita dituntut sebagai orang tua. Barakallahu fikum. Sebagaimana di tempat-tempat yang lain, masya Allah, asatidah kita sudah lebih jauh melangkah dalam masalah ini. Mereka membuat musabaqah di dalam pondok itu sendiri sebagai tasyji, sebagai pendorong, sebagai penyemangat, sebagai pembiasaan agar supaya mereka tetap semangat menghafal Quran dan memperbaiki belajar Al-Quran. Bukan cuma sekedar maknanya, bukan cuma sekedar tajwidnya saja, makharijul hurufnya saja dan yang lainnya, tapi tentunya lebih dari itu. Barakallahu fikum. Lebih dari itu mempelajari makna-maknanya, tafsirnya, ahkam yang ada di dalamnya, petunjuk yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Berikutnya kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Inilah yang dikatakan sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Belajar Al-Qur'an, belajar membaca, menghafal, mempelajari tafsir makna ahkam yang ada di dalamnya, mengamalkannya, setelah itu kemudian mengajarkannya, mengajarkan bagaimana membaca dan menyampaikan ahkam yang ada. Wallahul musta'an. Baik, kita barakallahu fikum mengapresiasi dan memberikan sokongan, dukungan, doa untuk orang-orang yang telah lebih jauh melangkah, lebih maju. Barakallahu fikum. Semoga suatu saat anak-anak kita bisa menjadi yang juga bisa sama seperti mereka yang telah barakallahu fikum banyak lebih maju, lebih terdepan dalam masalah tajwid, dalam masalah qiraah, dan dalam masalah usaha upaya barakallahu fikum untuk lebih sempurna. Wallahul musta'an. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Barakallahu fikum. Baik, yaqulu rabbuna jalla fi'ula, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmu ats-tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu 'ala raj'ihi laqadir, يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Kita belajar ini sambil menghafal dan mengerti arti dan maknanya, ahkam yang ada di dalamnya. Ini adalah satu dari usaha upaya kita mengarah ke yang kita katakan tadi, barakallahu fikum. Sehingga bukan kita hanya sekedar menghafal, tapi kita paham makna, arti yang dikandungi oleh ayat itu, sehingga ketika kita membacanya di dalam sholat kita, barakallahu fikum, kita bisa mentadabburinya, barakallahu fikum. Karena dengan memahami arti dan maknanya, kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita diperintahkan untuk mentadabburi. Ya, sebelum mentadabburinya ya harus kita paham, mengerti arti dan maknanya. Baik. Kalau kita tidak tahu arti dan maknanya, hambar. Sekedar bacaan yang dibaca begitu saja. Baik. Bukan cuma di majelis ini, tapi ada usaha upaya sendiri kita membaca tafsir. Barakallahu fikum. Minimal terjemahan yang ada di kitab-kitab terjemahan kita ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Di surah At-Tariq ini, dan ini surah Makkiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan bintang, barakallahu fikum, yang muncul di malam hari. Was-samaa'i wat-tariq. Baik. Allah bersumpah dengan ini. Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang ada di malam hari. At-Tariq ini ada beberapa pengertian dan tafsiran dari para ulama. Intinya adalah bulan yang muncul di malam hari. Barakallahu fiikum. At-Tariq itu artinya mengetuk pintu. Barakallahu fiikum, secara lafaz. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya salah seorang di antara kalian baru saja kembali dari safar, perjalanan yang jauh, maka jangan dia masuk menemui keluarganya di malam hari tanpa pemberitahuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke kota Madinah, beliau bermalam di luar dan memberitahu, barakallahu fikum, bahwa beliau sudah ada di luar kota Madinah dan sebentar lagi di pagi hari beliau akan masuk. Barakallahu fikum, agar supaya tiap orang di rumah bersih-bersih, siap-siap, rapi-rapi. Barakallahu fikum. Ya, mungkin selama suami tidak ada di rumah semuanya biasa-biasa saja, tapi begitu hendak datang sang suami, maka mestinya sang istri menjemput suaminya dalam kondisi semuanya rapi, semuanya bagus. Allahu musta'an. Was-sama'i wat-tariq. Baik, Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang muncul di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian apa at-tariq itu? An-najmus saqit. Ini yang dikatakan Allah menafsirkan ayat, barakallahu fikum, sebelumnya dengan ayat setelahnya. Barakallahu fikum. At-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kalian apa itu at-tariq? Baik. An-najmu tsaqib, dialah bintang yang terang benderang di malam hari. Barakallahu fikum. Yang memiliki cahaya yang terang. Setelah Allah SWT bersumpah dengan langit dan bintang yang begitu terang di malam hari, Allah mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik. Tidaklah setiap orang kecuali ada senantiasa malaikat yang mengawalnya, menjaganya, mencatat apa yang akan dilakukan, apa yang diucapkan. Baik. Kullu nafsin 'alaiha, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada yang mencatat. Ucapan, perbuatan pasti tertulis, tercatat. Tidak ada satupun yang tersisa, tertinggal. Pasti tercatat ucapan yang kita ucapkan. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Barakallahu fiikum. Orang nanti ketika masuk ke alam akhirat nampak semuanya. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang tersamar. Semuanya jelas. Baik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang ada malaikat yang mengawasinya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Allah sudah mewanti-wantinya supaya tidak gegabah, tidak sembrono. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaknya setiap orang melihat, memperhatikan dari mana dia dicipta. Dari mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dari setetes mani. Barakallahu fikum. Harus dia meyakini pula bahwa Allah mampu untuk membangkitkan ulang nantinya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayhi." Dan dia Allah Subhanahu wa taala yabda'ul khalq, yang memulai penciptaan. Yang mampu, barakallahu fikum, menciptakan awal pertama kali, dia pula yang mampu untuk membangkitkan. Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq. Allah memperjelas dari mana dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia, barakallahu bikum, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sperma yang terpancar. Barakallahu fiik. Baik, demikian juga ketika sperma terpancar ini masuk ke dalam rahim, maka rahim pun ketika itu di masa-masa suburnya mengeluarkan dan memancarkan baik bibit, sehingga bertemulah, barakallahu fikum, dua sperma ini. Dan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk yang baru. Barakallahu fikum. Dan ini diulang beberapa kali dalam Al-Qur'an, proses kejadian manusia. Yang sampai para ahli sekarang ini tercengang, terheran-heran betapa rincinya, detailnya Al-Quran menerangkan bagaimana penciptaan manusia ini di dalam Al-Quran. Yang tentunya di zaman Rasulullah SAW peralatan tidak secanggih sekarang, tidak semodern sekarang ini, yang dengannya para ilmuwan ini meyakini bahwa Al-Quran ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu semuanya? Barakallahu fiik. Beliau tidak kemana-mana belajar. Baik. Beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat ini sebagai pembelajaran. Barakallahu fikum. Khuliqa min ma'in dafiq. Itulah asal muasal manusia, barakallahu fikum. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dari sperma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita begitu sempurnanya penciptaan manusia ini. Allah mengatakan summa ja'alna alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian Allah SWT memperbaiki semua, menyempurnakan semua ciptaannya, dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Yang diciptakan dari tanah langsung adalah Abuna Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian setelahnya keturunannya Allah cipta dari Thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunan Adam itu min sulalatin mimma'in mahin. Barakallahu bikum. Anak-anak keturunan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina. Barakallahu bikum. Dari sperma. Lailah manusia barakallahu bikum yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Dari mana dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Mimma'in mahin. Barakallahu bikum. Dari setetes air mani yang hina, dia akan menjadi mulia ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tetap hina dan terus hina ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sperma ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keluar sperma ini dari tulang sulbi dan taraib. Tulang sulbi laki-laki dan taraib tulang dada perempuan. Barakallahu fikum. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat dan setelahnya. Dari ahli tafsir. Kemudian Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah Allah menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia dari sperma ini, barakallahu fikum, innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi, untuk mengembalikannya, menghidupkannya kembali, la qadir, sangatlah mampu. Baik. Sangat mampu dan sangat mudah, bahkan lebih mudah dari penciptaan awal pertama kali. Barakallahu fikum. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kehendak kita. Kan demikian. Tahu-tahu kita dalam kondisi sudah ingat, kita sudah berada di atas dunia ini. Bukan pilihan kita untuk hadir di alam dunia ini, bukan. Semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa Allah akan membangkitkan kita nantinya. Juga bukan karena kehendak kita, tapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadir di atas muka bumi ini, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebangkitan nanti, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau semuanya akan dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Innahu ala raj'ihi laqadir, ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Yawma tublas sarair, di hari itu dinampakkan semua rahasia. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Yang dulunya disembunyi-sembunyi, tidak ada lagi yang tersembunyi. Dulunya ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ada lagi rahasia-rahasia. Subhanallah. Baik. Dan ada lagi rahasia. Bahkan dulunya orang yang melakukan gadar, gadar itu pengkhianatan. Barakallahu fiik. Ditegakkan bendera di setiap punggung orang yang melakukan gadar. Barakallahu fiikum. Nanti di hari kiamat kemudian dikatakan hadza gadratu fulan. Inilah pengkhianatan si fulan. Jadi semuanya akan nampak, semuanya akan diketahui oleh orang-orang. Di dunia ini mungkin banyak rahasia yang kita pegang, yang kita pendam. Barakallahu fiik. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi nanti di hari kiamat semua orang akan tahu. Sipulan. Innahu ala rajihi laqadir. Yawma tubla sarair. Tidak ada lagi rahasia-rahasia. Semuanya akan nampak, semuanya akan kelihatan. Tidak ada tersembunyi. Fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu setiap orang tidak ada yang memiliki kekuatan. Kekuatan apa ini? Kekuatan untuk menghindarkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan juga tidak ada penolong. Kekuatan ada pada orang lain untuk menolong dirinya dan menolong orang lain. Dada. Tidak ada kekuatan pada dirinya dan tidak ada juga kekuatan pada orang lain. Kekuatan untuk menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang apa? Memikul dosa masing-masing. Barakallahu fiik. Dan menanggung azab masing-masing atas dosa yang telah dilakukan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Surah At-Tariq, masya Allah. Baik, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.